Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita Nawaqidul Islam. Yang kemarin kita sudah mengambil beberapa poin terkait pembatal-pembatal keislaman. Maka min babil muraja'ah, sekedar untuk muraja'ah, akan ana sebutkan poin-poin pembatal keislaman tersebut dari yang pertama hingga terakhir yang kita ambil. Adapun pembatal keislaman yang pertama, asyirku fi ibadatillahi azza wajal, berbuat kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suatu peribadatan. Berbuat kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suatu peribadatan. Naam. Artinya, satu saja seseorang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena ibadah tidaklah diberikan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian, pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yada'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala wasa'ita, perantara, yada'uhum, yang dia berdoa kepada perantara tersebut, yani dari para amwat, orang-orang mati yang mereka anggap wali, wa yas'aluhum, dan mereka pun meminta kepada mereka, wa yatawakkalu alaihim, juga mereka bertawakal kepada aulia tersebut atas apa yang mereka inginkan dari kebutuhan-kebutuhannya. Kafara ijma'an, maka mereka kafir secara ijma'. Naam. Menjadikan amwat, orang-orang mati, orang-orang soleh yang telah wafat sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Naam. Jangankan kepada para wali, kepada nabi sekalipun terjatuh dia ke dalam kesyirikan. Naam. Barakallahu fikum. Maka tidak ada dari para sahabat yang mereka datang ke kuburan Rasul untuk meminta wasilah, tidak ada. Tidak ada dari mereka yang datang ke kuburan Rasul menyebut-nyebut nama Rasul, ya Rasulullah, aghithna aghithna. Tidak ada yang mengatakan demikian setelah wafatnya Rasul. Nah, Barakallahu fikum. Karena mereka mengetahui bahwa meminta kepada amwat itu termasuk kesyirikan. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian pembatal yang ketiga, man lam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Pembatal keislaman yang ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang telah Allah dan Rasulnya sebutkan mereka adalah orang musyrik. Ya, maka apa yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, kita pun harus mengkafirkan mereka. Naam, mengkafirkan perbuatan tersebut secara umum. Aw syakka fi kufrihim, atau ragu-ragu terhadap kekufuran mereka. Mengatakan yang datang ke kuburan untuk minta-minta itu bukan perbuatan syirik. Ya, ragu-ragu. Aw sahha madhhabahum, atau membenarkan apa yang mereka lakukan. Padahal sudah jelas meminta-minta kepada orang yang sudah mati adalah kesyirikan. Maka orang yang mengatakan demikian, dia pun hukumnya sama, terjatuh ke dalam kekafiran, wal'iyadzu billah. Maka siapa yang sudah dikafirkan, disyirikkan, disebutkan dihukumi seorang musyrik oleh Allah dan Rasulnya, kita pun harus meyakini seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian yang terakhir kemarin, poin yang keempat di antara pembatal keislaman. Tetapi setelah antum mendengar poin-poin yang barusan kita sebutkan, terkhusus untuk antum yang mungkin belum hadir di saat kajian yang lalu, untuk mendengar penjelasan dari audio rekaman yang direkam oleh saudara kita. Dikhawatirkan menghukumi secara zahir kemudian diterapkan dengan serampangan, diterapkan dengan tidak tepat. Setiap orang yang melakukan ini langsung dihukumi anta musyrik, anta musyrik. La, ada penjelasan, ada rinciannya di situ. Naam. Barakallahu fikum. Ini takfir secara umum. Takfir secara umum, pengkafiran secara umum, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan, kekufuran, pembatal keislaman. Adapun untuk menunjuk orang per orangnya anta kafir, anta musyrik, tidak. Sampai tegak kepadanya hujjah, sampai tidak ada lagi penghalang yang menghalangi dia untuk dikafirkan. Nah, adapun kalau hanya sebatas melakukan, wallahu alam, barangkali dia di atas kebodohan atau dia termakan syubhat. Nah, maka barakallahu fikum, untuk mendengar syarah atau penjelasan dari poin-poin di atas agar tidak salah di dalam menerapkan poin-poin tersebut, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna ghayra hadiyin nabi akmalu min hadiyih. Siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Rasul. Siapa yang meyakini hukum selain Islam lebih sempurna, lebih lengkap daripada hukum syariat, hukum Allah, maka dia kafir. Naam. Barakallahu fik. Kalladzi yufaddil hukma at-tawaghit 'ala hukmillah. Seperti hanya orang-orang yang mengatakan hukum selain Islam lebih utama daripada hukum Islam. Naam. Maka dia pun sama, kafir. Barakallahu fik. Tetapi ada rincian untuk orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Jangan seperti orang-orang khawarij yang mereka menghukumi rata semua yang tidak berhukum dengan hukum Islam adalah kafir, sehingga pemerintah itu semuanya kafir, pemerintah itu halal darahnya, halal hartanya ditumpah, diambil, darahnya ditumpahkan. Bahkan belum lama tertangkap pelaku yang mau melakukan bom bunuh diri kepada aparat pemerintahan. Nah, salah mereka di dalam menerapkan dalil, salah mereka di dalam menerapkan, ya, poin-poin tentang pembatal keislaman. Dan orang Khawarij juga sama, terkadang mereka menggunakan atau membaca kitab-kitab Ahlus Sunnah, tetapi mereka memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mereka tidak mensyarahnya dengan nukilan-nukilan para ulama ahli sunnah. Nah, sehingga mereka terjatuh ke dalam kesalahan yang sangat fatal sekali. Kemarin kita sebutkan bahwa yang tidak berhukum dengan hukum Islam, ya, yang tidak berhukum dengan hukum Islam ada empat keadaan, ya. Masih ingat? Ada empat keadaan. Keadaan yang pertama, siapa mereka? Yang menyamakan hukum Islam dengan hukum selain Islam, katakan demokrasi, sama kedudukannya. Boleh berhukum dengan hukum Islam, boleh juga berhukum dengan hukum demokrasi. Nah, menyamakan. Ini keadaan yang pertama. Sama, terjatuh ke dalam kekufuran. Menyamakan. Enggak apa-apa berhukum dengan hukum demokrasi. Nah, dengan meyakini akan kebolehannya, maka barakallahu fikum, terjatuh dia ke dalam kekufuran. Kemudian keadaan yang kedua lebih parah daripada keadaan yang pertama. Dia mengatakan hukum selain Islam lebih bagus daripada hukum Islam. Kalau yang pertama menyamakan, yang kedua hukum selain Islam lebih bagus, jatuh dia ke dalam kekufuran, bahkan lebih parah daripada poin yang pertama. Poin yang ketiga atau keadaan yang ketiga lebih parah dari keadaan yang kedua. Siapa? Mereka yang mengatakan hukum Islam sudah tidak tepat lagi diterapkan. Hukum Islam sudah tidak tepat lagi, sudah tidak cocok diterapkan di tahun yang serba modern ini. Sudah enggak zamannya. Maka ini lebih parah daripada yang pertama dan yang kedua. Tentu lebih jelek. Nah, kemudian yang keempat, mereka yang tidak berhukum dengan hukum Islam tetapi karena hawa nafsu. Dia meyakini kebenaran hukum Islam. Di dalam hatinya pun meyakini yang wajib diterapkan adalah hukum Islam. Tetapi karena kebesaran atau kecondongan hawa nafsunya, ya, kepada urusan dunia, ingin jabatan, ingin uang, ingin urusan dunia, nah, pamor dan lain sebagainya, akhirnya dia pun tidak berhukum dengan hukum Islam. Padahal hatinya mengatakan yang wajib itu hukum Islam, yang benar itu adalah hukum Islam. Maka dia terjatuh, kalau tidak fasik, zalim, tidak sampai kafir. Kenapa? Karena hatinya masih meyakini kebenaran hukum Islam. Di dalam hatinya masih mengatakan yang wajib diterapkan adalah hukum Islam. Nah, maka keadaan yang keempat ini keadaan yang paling ringan, tidak sampai kafir. Tetapi dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas secara total dari ikut campur dengan hukum demokrasi. Termasuk juga al-intikhabat, pemilu. Nah, kita tidak ikut pemilu bukan berarti kita memberontak. Bukan berarti kita menginginkan, ya, masyarakat ini memberontak kepada pemerintah. Lah, bukan. Tetapi itu bentuk berlepasnya kami semua daripada hukum demokrasi. Karena di dalam Islam tidak ada itu demokrasi atau intikhabat, pemilu seperti itu. Di dalam Islam untuk memilih seorang khalifah itu benar-benar dipilih yang paling cerdas, yang paling bertakwa dari para ulamanya, ahlu syuro. Ya, orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi keilmuannya, para alim ulama, memilih siapa yang pantas untuk dijadikan seorang amir, memilih siapa yang paling pantas untuk dijadikan khalifah. Nah, ada pun intikhabat, semua orang memilih, yang peminum khamar, yang pezina, yang penjudi, yang pemakan riba, yang perampok, semuanya memilih. Ya subhanallah, maka tidak salah kalau akhirnya yang jadi pun pemimpin yang gak jelas. Yang memilihnya saja tidak jelas, orang-orang jahil, bahkan para fujar, orang-orang pendosa. Nah, maka ahlu sunnah berlepas. Tetapi apabila sudah diangkat, terpilih seorang pemimpin, wajib taat kepada mereka fil ma'ruf, selama di dalam perkara yang ma'ruf. Nah, barakallahu fik. Berdosa, Anda pernah bertanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya orang yang ikut pemilu, apakah dia berdosa? Dan bagaimana keadaannya jika pemimpin yang dia pilih tadi seorang yang zalim, seorang yang jelek? Maka dia katakan, Syekh menjawab, dia terjatuh ke dalam dua dosa. Dosa yang pertama, ikut campur ya di dalam intikhabat ini, karena pemilu bukan dari Islam. Dosa yang kedua, dia telah memilih seorang yang tidak tepat untuk dijadikan seorang pemimpin. Terjatuh ke dalam dua kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Apalagi setelah dia pilih, dia pula yang memprovokasi masyarakat ya untuk melengsarkan pemimpin tersebut. Terjatuh lagi dia. Nah, barakallahu fikum. Nas'alallahu salamah wal afiyah. Maka kesimpulannya, orang yang berhukum dengan selain hukum Islam ini, ada empat keadaan. Semuanya buruk. Tiga, terjatuh ke dalam kekufuran. Masuk ke dalam ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian, yang terakhir, dia fasik, dia zalim, terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Masuk ke dalam ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Fasik. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia fasik. Terjatuh pula ke dalam ayat yang satunya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, barakallahu fik. Tetapi tidak sampai kafir. Nah, kemudian poin yang baru, al-khamis, pembatal keislaman yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Siapa yang membenci sesuatu dari apa yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafir sekalipun dia melakukannya. Siapa yang membenci sesuatu dari yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci syariat maksudnya, kafir, maka dia kafir walaupun mengamalkan syariat tersebut. Nah, artinya sekalipun dia mengamalkan syariat tersebut, namun apabila hatinya membenci, tidak suka, tidak senang, menggerutu dengan hukum itu, bisa menjadi murtad karena kebencian dia kepada syariat itu. Membenci syariat sama saja sudah membenci Allah dan Rasulnya. Membenci Allah dan Rasulnya. Sebab yang mensyariatkan ini adalah Allah dan Rasul. Merendahkan syariat sama saja sudah merendahkan Allah dan Rasulnya. Allah Al-Khaliq, khaliqus samawati wal ard, merendahkan zat pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta yang menciptakan kita semua. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini sebagai contoh salat misalnya. Ada orang yang menggerutu, kenapa sih harus ada syariat salat? Harusnya pulang kerja istirahat, capek, ngobrol dengan keluarga, bercengkrama, ini harus sholat. Dia pergi sholat tetapi sambil ngedumel, sambil menggerutu hatinya, sambil tidak terima. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus ada sholat? Kenapa waktunya tidak tepat? Ini kan waktu istirahat. Kenapa? Nah, kenapa harus waktu ini? Misalnya. Maka sekalipun dia melaksanakan sholat, tetapi apabila hatinya menggerutu, membenci, tidak terima, barakallahu fikum, yaqa'u fil kufr, terjatuh dia ke dalam kekufuran. Kenapa sih harus ada syariat jenggot? Kan dengan adanya jenggot saya jadi terlihat tua. Dia berjenggot tetapi dengan menggerutu, kenapa harus ada syariat ini? Ya, jadi tua saya kelihatannya. Gak terima dia, jatuh dia ke dalam kekufuran. Kenapa harus pakai pakaian di atas mata kaki? Jadi tidak stylish lagi, sudah tidak bergaya lagi. Padahal dia tidak isbah, tapi hatinya tidak terima. Kenapa harus ada syariat ini? Kenapa harus berbeda dengan masyarakat? Malu saya. Nah, enggak terima. Jatuh dia ke dalam kekufuran. Nah, kenapa harus ada syariat poligami? Kenapa? Enggak terima dia. Nah, masih banyak laki-laki, kenapa harus ada poligami? Akhirnya suami saya poligami misalnya. Ya akhi, ya ukhti, jangan kamu berkata demikian. Karena itu adalah syariat Allah dan Rasulnya. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Naam. Nikahilah wanita-wanita yang baik, yang salihah, 2, 3, atau 4. Jika engkau tidak mampu, maka cukup dengan 1 istri. Maka ketika ada seorang suami, misalnya dia tidak bisa melakukan ta'addud poligami dengan tepat, jangan salahkan syariat. Ya, barangkali suaminya tidak mengetahui ilmunya akan hal ini. Nah, jika seandainya seorang wanita kemudian menyalahkan syariat, kenapa harus ada poligami dan lain sebagainya, ya, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kekufuran. A'yadzan billah. Barakallahu fikum. Dan sekiranya kita belum mampu untuk melakukan syariat itu, diam. Dan harus tetap meyakini di dalam hati ini, itu adalah syariat. Nah, jangan kemudian memprovokasi orang lain untuk menentang syariat ini, mencari pembenaran, mencari pendukung. Nah, tidak demikian. Nah, diam. Imani dalam hatimu bahwa engkau ya melakukan atau belum melakukan itu bukan karena tidak membenarkan syariat tersebut, melainkan karena rendahnya iman kita. Melainkan karena rendahnya iman kita. Semoga dengan tetap meyakini perkara itu, suatu saat nanti Allah berikan hidayah kepada kita dan melakukannya. Mungkin ada pula yang menggerutu, kenapa harus ada syariat hijab? Karena adanya syariat hijab, saya kepanasan. Iya, kemana-mana harus nutup hijab. Harusnya adem, kena angin, jadi panas. Nah, hati-hati. Hijab hukumnya wajib. Bagian dari syariat. Dengan engkau menggerutu syariat itu, ya, membenci syariat tersebut, khawatir terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Qala min anwa'il min nawaqidil Islam man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Di antara pembatal keislaman adalah membenci apa yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabughdhu ma jaa'a bihi Rasul riddah, membenci syariat yang telah datang dari Rasul adalah riddah, kemurtadan. Nah, walau amila bihi, sekalipun dia mengamalkannya. Lihat. Sekalipun dia mengamalkannya, tetapi apabila hatinya tidak ridho, tidak ikhlas dengan syariat itu, bisa menjadi sebab kemurtadan. Nah, lihat atau perhatikan firman Allah berikut ini. Zalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Nah, ada orang-orang yang membenci syariat, tidak terima dengan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, tidak terima. Maka Allah katakan zalika bi, hapus amalnya. Kemudian Allah katakan zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian, hapus amalnya, keluar dari Islam, bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Karena dia membenci apa yang telah Allah turunkan, maka hapuslah amalannya. Subhanallah. Membenci padahal dia melakukan. Fa ahbata a'malahum, hapus amalannya. Nah, bughdhuhu fil qalbi kufrun. Kebencian dia di dalam hatinya itu bentuk kekufuran dan ingkarnya terhadap syariat tersebut. Ya, kebencian hatinya terhadap syariat itu menunjukkan ingkarnya dia terhadap syariat tersebut. Maka dengan dia ingkar kepada itu, ingkar pula dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, walau kana ya'malu bihi, sekalipun dia mengamalkan syariat tersebut. Namun sebab kebencian yang ada di dalam hatinya terhadap perintah itu, ya, menjadikan dia kafir. Nah, barakallahu fikum. As-sadis, yang keenam, dari pembatal-pembatal keislaman. Manistahza'a bisyai'in min dinir rasul au sawabillahi au inqabih kafar. Siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama rasul atau pahala Allah atau hukuman Allah, kafar, menjadi kafir. Siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Allah, agama Rasul, atau pahala Allah dan hukuman yang Allah siapkan, ancaman yang Allah siapkan untuk orang-orang yang melanggar, kafar. Nah, hadanallah wa iyyahum, semoga Allah memberikan kepada mereka hidayah. Banyak dari kaum muslimin yang mereka terjatuh ke dalam poin yang keenam ini. Mereka mengolok-olok syariat, mengolok orang-orang yang mengamalkan syariat. Nah, sering saya melihat ketika ada orang yang mencemooh seseorang yang mengamalkan syariat, i'fa'ul liha, memanjangkan janggut. Ya, dia mengolok-olok syariat dengan mengatakan seperti kambing, jorok, orang yang berjanggut itu bodoh. Nah, seperti yang diucapkan oleh tokoh ulama, tanda kutip, orang yang berjenggot itu bodoh. Bahkan bukan kalimat bodoh, lebih parah ucapannya, cuman semakna bodoh. Kenapa? Karena nutrisinya ketarik ke jenggot, tidak lari ke otak, na'udzubillah. Maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, tidakkah dia mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanjangkan dan memelihara janggut? Tidakkah mereka mengetahui bahwa janggut ini adalah fitrah yang Allah berikan untuk membedakan antara laki dan perempuan? Nah, seperti halnya singa, singa jantan dengan singa betina. Yang betina tidak ada berjanggut, tidak berbulu. Tapi yang jantan lihat, gagah. Naam. Terlihat dengan bulu kepala yang lebat. Seperti ayam. Ayam betina tidak berjengger kecuali sedikit. Tapi lihat yang jantan, subhanallah. Luar biasa. Maka demikian juga laki-laki dengan perempuan. Allah berikan laki-laki janggut untuk membedakan antara laki dengan perempuan. Nah, maka hendaknya kita semua mengamalkan syariat ini. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang mengolok-olok orang yang berjanggut. Jangan takut kita diolok-olok oleh mereka. Olok-olokan mereka itu tambahan pahala buat kita. Jangan takut dengan cemoohan mereka. Jangan takut dibenci. Jangan takut, ya, sekalipun taruhannya adalah pekerjaan kita. Naam. Kalau seandainya kamu melihara janggut ini, saya pecat. Pecat saja silakan. Allah berikan rezeki dari arah yang banyak. Naam. Seseorang tidak akan tegak di atas agamanya selama belum mengamalkan dua poin. Yang pertama, ya, ana ulangi. Seseorang tidak akan tegak di atas agamanya sebelum dia menerapkan dua poin. Yang pertama, tidak takut dicela. Kalau dia sudah memegang ini, terserah orang mau mencela apa saja. Kalau kata Allah, kata Rasulnya seperti ini, saya lakukan. Maka insya Allah dia selamat. Tebalkan telinga kita. Biarkan orang berkata. Biarkan yang senang-senang, yang benci-benci, silahkan. Nah, yang penting, ini agama saya. Ini keyakinan saya. Kemudian yang kedua, tidak ingin dipuji. Banyak orang yang tidak mau mengamalkan syariat, karena seandainya dia melakukannya, orang gak muji dia lagi. Orang-orang akan lari dari dia. Orang-orang akan jauh dari dia. Nah, takut dia tidak dianggap sebagai pemimpin lagi. Ya. Maka barakallahu fikum, pegang dua ini. Jangan takut dicela dan jangan harapkan pujian. Terserah. Biarkan orang mau berkata apa. Nah. Bahkan ada salah seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasul bahwa ibunya melarang dirinya dari mengikuti apa yang telah datang pada Rasulullah. Ada seorang wanita, ya, seorang ibu. Nah, melarang anaknya untuk mengikuti syariat Allah. Maka dikatakan, seandainya taruhannya adalah wanita itu adalah kematian, anak ibunya meninggal, maka tetap engkau harus memilih agama Allah. Bayangkan. Sekalipun taruhannya ibu kita, orang tua kita. Kalau misalnya kamu pelihara janggut, saya akan bunuh diri. Saya akan begini dan begitu. Nah, tidak mau makan misalnya. Iya. Barakallahu fikum. Lakukan. Jangan takut. Nah, barakallahu fikum. Tetapi tentunya dengan cara yang baik. Sampaikan ketaatan saya seutuhnya untuk Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepadamu wahai ibu, insya Allah saya akan lakukan apa saja selama tidak dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum. Qala min anwa'i riddah, di antara sebab-sebab atau macam-macam sebab kemurtadan, al-istihza'u bima anzalallah aw bi syai'in mimma ja'a bihi rasul walau kana minas sunani wal mustahabbat kasiwaki wa qashi syarib wa akhdhi sya'ril ibad wa taqlimil adzafir. Di antara sebab kemurtadan adalah mengolok-olok apa yang telah Allah turunkan atau sesuatu yang telah disyariatkan yang datang dari Rasul, walaupun yang dia olok-olok itu dari perkara yang sunnah, bukan dari perkara yang wajib. Sama mengolok-olok syariat yang hukumnya sunnah atau yang syariatnya wajib, nah dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, entah hukumnya sunnah, entah hukumnya wajib, hukumnya apa? Kafir kalau dia mengolok-olok syariat tersebut. Naam. Ada yang mengolok-olok siwak. Naam. Ada yang mengolok-olok siwak. Ada yang mengolok-olok syarib, qasu syarib, memendekkan kumis. Ada yang mengolok-olok sunnah mencabut bulu ketiak. Ada yang mengolok-olok sunnah memotong kuku. Naam. Sama hukumnya. Kafir. Ya. Barakallahu fik. Tetapi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau memberikan rincian yang masya Allah sangat indah. Apa kata beliau? Orang yang mengolok-olok syariat, jelaskan kepada dia bahwa ini adalah yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampaikan, ya akhi, taqillah, ini ada dalilnya, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Demikian dalilnya dari Quran, demikian dalilnya dari sunnah. Orang yang fitrahnya masih bagus, dia akan diam. Sekalipun dia tidak minta maaf, mungkin karena gengsi, tetapi dia akan diam, akan faham. Namun jika dia terus mengatakan seperti itu, terserah. Mau Quran kah yang kau bawa, mau hadis kah, kamu tetap seperti teroris. Engkau tetap seperti kambing misalnya. Maka khawatir ya, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Tetap kita harus sampaikan penjelasan. Ini ada dalilnya, ini ada syariatnya. Naam. Barakallahu fikum. Qala Allahu ta'ala, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang mengolok-olok syariat itu, layakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, niscaya mereka akan mengatakan, kami hanya bercanda dan bersenda gurau. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka, apakah terhadap Allah, terhadap Rasulnya, kalian mengolok-olok? La ta'taziru, tidak perlu mencari udzur. Tidak perlu meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah beriman. Faladhi yastahzi'u bi syai'in mimma ja'a bihi rasul fardhon aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Maka siapa yang mengolok-olok syariat, mengolok-olok sesuatu yang datang dari Rasul, perkara wajib ataupun perkara sunnah, fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Ketahuilah, sungguh dia telah keluar dari agama Islam, iyadan billah. Nah. Barakallahu fikum. Mungkin untuk poin yang keenam ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.